السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وبعد، الحمد لله رب العالمين. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersama-sama berkumpul menghadiri dan menyaksikan dan melaksanakan suatu acara yang indah, suatu acara yang dirahmati Allah bismillah taala, yang dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, acara ini mempertautkan dua hati, mengikat dua keluarga dan menyatukan pasangan dengan keluarganya masing-masing dengan ikatan yang agung. Maka tentu saja kita hendaknya memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah berfirman dalam surah Ar-Rum, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Allah telah berfirman bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjadikan bagi kalian pasangan dari diri kalian sendiri agar kalian mendapatkan ketenangan dengannya. Lalu Allah menjadikan di antara kalian mawaddatan wa rahmah, kecintaan dan kasih sayang. Sesungguhnya dalam perkara itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya pernikahan ini bukanlah sekedar menyatukan keluarga semata, bukanlah sekedar halanya seorang wanita bagi pasangannya sang suami, tetapi dia merupakan tanda akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah pencipta manusia kemudian menjadikan pada mereka kecintaan dan kasih sayang, ghazirah, keinginan dan hasrat untuk bertemu dengan pasangannya dan membina satu ikatan yang luhur untuk meraih tujuan yang mulia di dunia dan di akhirat kelak nanti. Maka inilah tujuan dari pernikahan itu. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk menikah. Kata beliau, "Tazawwaju al-waluda al-waluda fa inni mukathirun bikum al-umma yawm al-qiyamah." Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang, dengan wanita yang memberikan keturunan yang banyak, karena aku berbangga di hadapan Allah di hari kiamat nanti dengan banyaknya pengikutku. Subhanallah. Maka ini menunjukkan kepada kita pernikahan perkara yang agung. Dan pernikahan sekali lagi bukanlah sekedar memuaskan hawa nafsu seksual, tapi seseorang mencukupkan dengan yang halal dari apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, "Ya ma'syar asy-syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkum al-ba'ah," siapa yang mampu untuk menikah, menafkahi dan mencukupi kebutuhan pasangannya, "falyatazawwaj," hendaklah dia menikah, "fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj," karena dia lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jadi kalau ada orang yang justru menikah tidak mampu menundukkan pandangannya, menikah justru tidak mampu dia untuk menjaga kehormatan dan kemaluannya, maka ini berarti dia mengabaikan apa yang diinginkan dari tujuan pernikahan itu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika terpaksa bertemu di jalan dengan seorang wanita yang ternyata kemudian menampakkan apa yang tidak pantas untuk dilihat, maka ia segera pulang kepada istrinya, karena sesungguhnya kata Nabi, ada pada istrinya apa yang ada pada perempuan itu. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa tujuan pernikahan sekali lagi adalah untuk menjaga kehormatan. Orang-orang jahiliyah dengan kehidupan bebas mereka, yang terjadi adalah porak-poranda, hancurnya bangsa, rusaknya keluarga. Maka kemudian datanglah pernikahan yang merupakan sunnah para nabi dan rasul untuk mengikat hubungan manusia itu dalam kebaikan dan mengharapkan perbaikan dalam kehidupannya. Maka karena itu kami wasiatkan saudara kami, Abdul Awim, sesungguhnya engkau telah mendapatkan amanah yang besar. Wanita yang menjadi pendamping hidupmu adalah buah kasih dan kecintaan keluarganya. Mereka telah membesarkan dan merawatnya dengan penuh kecintaan dan kasih sayang, penjagaan dan pengawasan untuk dihaturkannya kepada laki-laki yang menjadi pasangan hidupnya. Engkaulah sekarang memegang amanah itu. Maka jagalah. Ingatlah pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa'i khaira." Aku berwasiat kepada kalian kaum laki-laki untuk menjaga wanita dengan kebaikan. "Fa innahunna khuliqna min dil'i." Karena mereka diciptakan dari tulang rusuk. "Wa inna a'waja ma fi dhi'i a'lahu." Yang paling bengkok dari tulang rusuk yang paling bawah. Ya. "Fa idza ka'adta tuqimuhu kasarta." Jika engkau paksakan, engkau luruskan, engkau akan patahkan itu. Dan mematahkan berarti menceraikannya. Jika engkau bersenang-senang dengannya, memanfaatkan dan menggunakannya, engkau menggunakannya dalam keadaan dia tetap bengkok. "Fastausu bin nisa'i khaira." Maka aku pun berwasiat kepada kalian untuk menjaga wanita dengan baik. Nabi menyebutkan kaum wanita dengan kalimat yang indah. Kata beliau, "Rifqan bil qawarir." Lembutlah kalian dengan gelas-gelas dan botol-botol kaca. Rawan untuk pecah, mudah untuk hancur. Tetapi sesungguhnya dia merupakan perhiasan yang indah. Jika kita bisa manfaatkan dengan baik, kita bisa mendidik dan mengajarnya dengan baik. Kata Rasulullah, "Ad-dunya mata." Dunia inilah perhiasan. "Wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah." Dan sebaik-baik perhiasannya adalah wanita yang salihah. Bahkan Nabi dalam Hijjatul Wada di Padang Arafah berkhutbah dengan khutbah yang penting, wasiat sebelum beliau meninggalkan umatnya 40 hari kemudian. Di antara wasiat beliau adalah, "Istausu bin nisa'i khaira." Aku berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada wanita. Ya. "Fa'innakum akhadtumuhunna bi'amanillah wastahlaltum furujahunna bikalimatillah." Karena kalian telah mengambil mereka, meminang mereka, melamar mereka, mendapatkannya dari walinya. "Bi'amanillah." Dengan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. "Wastahlaltum furujahunna." Dan kalian menghalalkan farji mereka. "Bikalimatillah." Dengan kalimat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diingatkan akan pentingnya bahwa pernikahan bukan hanya sekedar saya dengan dia, saya dengan pasanganku, tapi saya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah perjanjian yang telah kita janjikan kepada Allah untuk menjaga dan merawatnya. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, "Istausu bin nisa'i khaira fa innahunna awam 'indakum." Aku berwasiat kepada kalian untuk menjaga wanita dengan baik karena mereka adalah tawanan-tawanan bagi kalian. "Laisa tamlikuhunna ghaira dhalik." Kalian tidak punya yang lain kekuasaan kecuali itu. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, tawanan ini menunjukkan bahwa wanita ini tidak hanya kemudian tertawan hatinya denganmu, terpikat hatinya olehmu, namun mereka juga tawanan, artinya tunduk kepadamu. Ya, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Karena itu berhati-hatilah engkau dalam bertindak. Senantiasalah minta petuah kepada alim ulama. Kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kepada nasihat orang tua dalam perkara yang ma'ruf. Karena sesungguhnya kalian butuh akan nasihat itu. Rasulullah SAW mengingatkan bagaimana pentingnya seorang laki-laki ya dalam keluarga, dan bagaimana kewajiban ia untuk membimbing keluarganya dalam kebaikan. Ya, di samping ia pun haruslah memahami bahwa istrinya secantik apapun, istrinya ya sebaik apapun, tetaplah manusia, mungkin salah dan lupa. Maka Nabi berwasiat, ya, "La yafruku mu'minun mu'minatan." Seorang mukmin laki-laki jangan sampai menghinakan seorang mukmin perempuan. "Inkar ya minha khuluqa radhiya minha akhara. Kalau kamu tidak senang darinya satu perbuatan, sifat, ya, akhlaknya, pasti engkau ridho pula akhlak yang lainnya, sifat yang lainnya. Karena itu engkau melamarnya, engkau mengundang ia untuk menjadi bagian dari kehidupanmu. Karena engkau melihat padanya ada sesuatu yang sejalan dengan dirimu, insya Allah Taala. Tapi ingat, pasti ada kekurangan, pasti ada ketidakcocokan. Maka keindahan bukanlah pada semua kecocokan, namun keindahan adalah bagaimana menyatukan kecocokan dan memadukan apa yang ada dari perbedaan. Makanan kalau semua manis, lama-lama juga bosan. Apalagi kalau semuanya asin, ya. Tapi dengan asam manis jadilah nano-nano, indah sekali rasanya, ya. Maka ketahuilah, seperti itulah kehidupan rumah tangga. Maka kita butuh nasihat, dan yang paling penting adalah engkau menjadi penasehat dan pemimpin, dan bimbinglah istrimu dalam perkara agama. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ajaklah istrimu dalam kebaikan, dukunglah dia dalam ketaatan, dan bimbinglah ia untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua anda dan kepada orang tuanya pula, dan kepada setiap orang yang telah memberikan kebaikan kepada kalian berdua. Kemudian kami wasiatkan kepada saudari kami, saudari Suwinda, bahwa sebagaimana wasiat kami kepada mempelai laki-laki, maka kami wasiatkan kepada anda untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perhatikanlah, Nabi pernah bertemu dengan seorang wanita yang sedang bertamu ke rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka beliau pun bertanya, adatu ba'lin anti, wahai sang wanita, apakah engkau telah menikah? Berkata dia, ya betul. Kata Nabi, fakaifa anta minhu, bagaimana engkau terhadap suamimu? Ia mengatakan, la alu juhda, saya senantiasa berusaha untuk berbuat baik kepada suamiku. Kata Nabi, unduri, kalau begitu perhatikanlah, lihatlah, aina anta minhu, fa innama huwa jannatuki au naruki. Lihatlah bagaimana posisimu terhadap suamimu itu, karena sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau justru nerakamu. Artinya, peluang bagi wanita untuk mendapatkan surga Allah dengan berbakti kepada suaminya. Namun sebaliknya, ia akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ia durhaka kepada suaminya. Karena itu Nabi mengingatkan, jika seorang wanita diundang oleh suaminya, diajak oleh suaminya, maka tidak boleh dia menolak. Jika ia menolak, lanatul malaikat hatta tusbiha, maka ia akan dilaknat oleh para malaikat sampai keesokan harinya. Subhanallah. Maka wanita hendaklah menjaga apa yang menjadi kewajibannya kepada suami, dan bahwa ia pun akan menjadi pemimpin dalam rumah tangganya dalam sisi yang lain. Kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul 'an ra'iyati. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian adalah pemimpin kalian. Disebutkan suami setelah pemimpin penguasa. Ya? Disebutkan seorang laki-laki pemimpin dalam rumah tangganya, dan dia akan ditanya dalam perkara itu. Disebutkan wanita juga, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Wanita juga pemimpin dalam urusan rumah tangga suaminya. Ya, fi mali wa waladi, pada harta sang suami maupun keturunan sang suami itu. Ya, dan wahia mas'ulatun anha, dia akan ditanya tentang pengurusannya itu. Maka ketahuilah, suami yang menjadi pendamping hidupmu juga adalah kecintaan, kasih sayang dan harapan keluarganya. Dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan kecintaan, dan diharapkan mampu memberikan kebaikan bukan hanya bagi dirinya, namun bagi Islam dan kaum muslimin. Maka dukunglah suamimu dalam kebaikan, berikanlah nasihat kepadanya untuk menguatkan dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya dengan engkau berbuat baik dan merawat suamimu dengan kesayangan kecintaan, sesungguhnya kalian akan diberkati dalam rumah tangga kalian, dan kalian akan diberikan pahala di dunia dan pahala di akhirat bismillah ta'ala. Terakhir kami ingatkan kepada mempelai wanita, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang utusan dari wanita datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Jabir bin Abdullah, datang seorang wanita kepada Nabi ketika Nabi berduduk bersama para sahabatnya, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, ana wafidatun nisa ilaika." Wahai Nabi, aku adalah utusan wanita kepadamu. Ya. Maka ingin bertanya kepada Nabi. Maka apakah pertanyaannya? Lihatlah pertanyaannya. Ia berkata, "Allahu rabbur rijali wan nisa, wa Adam abur rijali wa abun nisa, wa ba'athakallahu ila rijali wan nisa." Allah adalah pencipta laki-laki dan wanita. Betul tentu saja. Nabi Adam juga adalah nenek moyangnya laki-laki, juga nenek moyangnya wanita, sama saja. Ya. Dan engkau wahai Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada laki-laki juga kepada wanita. Kesamaan berarti dalam dakwah, dalam kebaikan, dalam ketaatan. Namun dia bertanya, "War rijalu idza kharaju fi sabilillah famatu fa ahyaun inda rabbihim yurzaqun." Laki-laki jika berjihad di jalan Allah, kemudian dia wafat, meninggal mati syahid, maka dia hidup di sisi Allah mendapatkan rezeki. Farihina bima atahumullah. Mereka bahagia dan bangga dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari nikmat dan anugerah. Ya. Wa idza kharaju, kalaupun mereka keluar tidak mendapatkan derajat syuhada, lahum minal ajri ma qad alimu. Mereka dapatkan pahala yang sudah mereka ketahui. Itu laki-laki. Ada kesempatan untuk dapatkan pahala yang besar berjuang membela agama Allah, ya. Nah sekarang, wanahnu, kami ini kaum wanita, najlisu, ya, kami hanya duduk saja, wanahdimuhum, wanahdumuhum, dan kami melayani kaum laki-laki. Fama lana minal ajr, lalu apakah pahala kami? Lihatlah, wanita sahabiah cemburu dengan laki-laki, bukan dengan harta, bukan dengan kedudukan, tapi dengan pahala keutamaan. Bagaimana kami bisa menyaingi kaum laki-laki dalam perkara itu? Maka menakjubkan pertanyaannya, menakjubkan lagi dan indah jawaban Rasulullah sebagai wasiat terakhir kepada mempelai wanita. Apa kata Nabi? Kata beliau, "Balligh an-nisa'i salam." Sampaikan salamku kepada wanita. "Wa quli lahunna," dan sampaikan kepada kaum wanita itu, "anna ta'ata az-zawji ta'dilu ma hunak." Bahwa ketaatan kaum wanita kepada suami mereka sebanding dengan pahala keutamaan jihad itu. Subhanallah. Laki-laki harus berperang angkat senjata dengan penguasa muslim membela agama Allah. Iya. Oh iya, mohon maaf ini. Ya, terima kasih banyak nih. Ya, terima kasih banyak. Kita bersyukur kepada Pak Imam ini. Ya. Jadi bahwa laki-laki harus mengangkat senjata, harus berdarah-darah, ya, untuk dapatkan pahala yang besar. Tapi perempuan, ya, dia hanya mengangkat pisau, ya, iris bawang, ya, mencuci pakaian suaminya, membantunya dalam ketaatan, ya, merawat dengan kasih sayang, yang dengan itu ia mendapatkan pahala seperti para pejuang dan pemberani. Inilah hakikat wanita pejuang sejati, ya. Diabaikan oleh kebanyakan wanita sekarang ini, dianggap bahwa itu merendahkan wanita, pada tidak, itu menempatkan wanita pada posisinya. Dan ketahuilah, tidak ada pahlawan, tidak ada pemimpin orang besar sekalipun tanpa ada seorang wanita yang hebat di belakangnya, apakah dia istri atau seorang ibu. Maka disebutkan dalam pepatah Arab bahwa wanita adalah saniatur rijal, pencetak para pahlawan, pencetak para tokoh. Maka itulah keutamaan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abidunya dalam kitabnya Al-Iyal, bahwa wanita bisa menjadi wanita pemberani, wanita hebat, pahlawan sejati dengan taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf. Maka karena itu benarlah sabda Rasulullah, suami adalah surga bagi wanita atau justru neraka, na'udzubillah min dzalik. Maka inilah wasiat kami. Sekali lagi kami ingatkan kepada kedua mempelai untuk banyaklah mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, karena dalamnya ada petunjuk dalam kehidupan kita dunia maupun di akhirat. Mintalah wasiat kepada alim ulama, orang yang berilmu, kepada orang tua dalam perkara yang ma'ruf, karena mereka perlu dengan pengalaman bisa membantu kita untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh dengan onak duri, gelombang samudera yang tinggi. Namun ketahuilah, jika kita ikhlas karena Allah Ta'ala dan kita semata mencari ridha-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa yang bertakwa Allah akan berikan baginya jalan keluar dari permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Maka yang mohon kepada Allah SWT dengan nama yang indah dan sifat yang mulia, semoga Allah menyatukan hati kedua mempelai dalam ketaatan dan kebaikan. Semoga Allah menyatukan keluarga kedua mempelai dalam rahmat-Nya dan ampunan-Nya. Dan semoga terlahir dari peristiwa hari ini, ya, laki-laki dan wanita yang memberikan manfaat bagi Islam dan kaum muslimin, yang menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tuanya, bahkan bagi kakek neneknya, bagi seluruh keluarga besar mereka, bahkan penyejuk mata bagi Islam dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan kepada mereka rezeki yang lapang, kehidupan yang mudah, ya, kesehatan dan kebahagiaan sampai Allah menjemput mereka berdua. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini bisa kami sampaikan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami dan dari syaitan, Allah dan rasul pastirin. Subhanakallah wa bihamdik, syarra la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian.